Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 7 Juli 2013 yang bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1434 Hijriah. Puasa. Puasa di dalam bahasa Al-Quran, as-saum atau as-siyam, adalah salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. 1. Pengertian as-siyam atau puasa. As-siyam atau as-saum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah, Inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Menurut syarak ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghusayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi. Ikhtisaban lillahi wa i'dadan linnafsi wa tahyiatan laha litaqwallahi fil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Tafsir Al-Manar juz 2 halaman 143. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihima mimma warada bihi syar'u fin nahari 'alal wajhil masyru'i wa yatba'u dzalikal imsaku 'anil laghwi war rafasi wa ghairihima minal kalamil muharrami wal makruhi fi waktin makhsusin bi syurutin makhsusatin. Subuhul salam. Menahan diri dari makan, minum, jima dan lain-lain yang telah diperintahkan syarak kepada kita menahan diri padanya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan keji atau kotor dan lainnya dari perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan pada waktu yang telah ditentukan serta menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Subuhul Salam juz 2 halaman 150. Tegasnya, puasa ialah menahan diri untuk tidak makan, minum termasuk merokok dan bersetubuh mulai dari fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan karena mencari ridha Allah. 2. Hukum as-siyam atau puasa. Wajib ain. Artinya, setiap orang Islam yang telah balig atau dewasa dan sehat akalnya, serta tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan agama untuk tidak berpuasa, maka mereka itu wajib melakukannya dan berdosa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam didirikan atas lima sendi, yaitu satu, mengakui bahwa tak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad pesuruh Allah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, menunaikan zakat. Empat, berpuasa Ramadan. Dan lima, berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Qala, syahru Ramadan. Qala, hal alayya ghairuh? Qala, la, illa anta tawa'ah. Mutafakun alaih antal hatabni ubaidillah. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mohon diterangkan tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa di bulan Ramadan. Orang itu bertanya pula, adakah puasa yang lain yang diwajibkan atas diri saya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali bila engkau hendak mengerjakan tatawu atau puasa sunnah. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Talha bin Ubaidillah. Tiga, yang wajib berpuasa. Ketentuan-ketentuan orang yang berkewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan. A, orang Islam, tidak diwajibkan selain orang Islam. B, akil balig atau dewasa, bukan anak-anak. C, sehat. D, mukim atau berada di daerah tempat tinggalnya atau daerah iqomahnya, bukan sebagai musafir. E, kuat, yakni tidak memaksakan diri karena sangat berat dan payah bila berpuasa. F, khusus bagi wanita pada waktu suci, artinya tidak sedang haid atau nifas. 4. Yang membatalkan puasa. Sepanjang tuntunan Allah dan Rasulnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Summa atimmus syiyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang membatalkan puasa itu ialah A. Bersetubuh suami istri dengan sengaja dan dilakukan pada saat puasa dari mulai masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib, padahal mereka termasuk orang yang berkewajiban puasa. Dan yang dimaksud dengan bersetubuh ialah masuknya kemaluan laki-laki atau suami pada kemaluan wanita atau istri. Jadi baik mengeluarkan mani maupun tidak, hukumnya tetap sama. Karena tidak adanya ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang membatasi bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah yang mengeluarkan mani, maka ayat itu tetap berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya. B. Makan dengan sengaja, baik makanan yang mengenyangkan atau tidak. C. Minum, baik yang menghilangkan haus atau tidak, termasuk merokok. 5. Yang boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari-hari yang lain. A. Orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya. Sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun atau sakit yang kronis dan terus-menerus sehingga sulit diharapkan kesembuhannya. B. Musafir, ialah orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqamahnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan dan mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengganti di hari yang lain. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian atau musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian atau musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 6. Batas waktu mengganti. Tidak ada ketentuan dalam agama tentang batas waktu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dapat dilaksanakan pada bulan-bulan sesudah selesai Ramadan tahun itu atau bulan-bulan sesudah Ramadan tahun berikutnya. Tegasnya, selama ia masih hidup, kapanpun boleh tanpa menambah fidyah atau melipat gandakan puasanya. Misalnya hutang satu hari diganti dua hari dan sebagainya. Hanya sebaiknya segera diganti. 7. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain, yaitu orang-orang yang bila dipaksakan untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah, boleh tidak puasa, wajib membayar fidyah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang walaupun mampu berpuasa tetapi dengan amat payah atau rekoso dalam menjalankannya, maka termasuk yang dimaksud oleh ayat di atas. Misalnya, A. Wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan atau anak yang dikandungnya. B. Wanita yang sedang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain, yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa, akan sangat berat bagi dirinya dan atau bagi anak yang sedang disusuinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wadha'a 'anil musafiri shauma wa syatra sholati wa 'anil hubla wal murdi'i shauma." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi musafir meninggalkan puasa dan mengqasar salat. Dan Allah telah membolehkan perempuan hamil dan yang sedang menyusui meninggalkan puasa. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang istrinya yang sedang hamil, katanya, "Anti bimanzilatil ladzi la yutiquhu fa'alaikil fida'u wa la qada'a 'alaiki." Engkau sekedudukan dengan orang yang amat payah untuk berpuasa, maka wajib atasmu fidyah dan tidak ada qadha bagimu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Serta riwayat dari Ibnu Umar ketika beliau ditanya oleh seorang wanita Quraisy yang sedang hamil tentang hal puasanya. Maka jawab beliau, "Aftiri wa at'imi kulla yaumin miskinan wala taqdi." Berbukalah kamu dan berilah makan tiap hari seorang miskin dan jangan mengkodoknya. Hadis riwayat Ibnu Hazm. C. Orang yang lanjut usia atau orang yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya. Berdasar keumuman ayat Surat Al-Baqarah ayat 184 dan riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Rukhisa lisyaikhil kabiri an yuftira wa yut'ima wa la qadha'a 'alaihi. Orang yang sangat tua dibenarkan untuk berbuka dan wajib memberikan fidyah serta tidak ada qadha' atasnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. D. Orang yang pekerjaannya sangat berat, yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat, akan sangat berat dan memayahkannya. Misalnya, pengemudi becak, pekerja tambang, karyawan-karyawan pengangkat barang di stasiun, terminal, pelabuhan, dan sebagainya. Orang yang sakit menaun, yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya, atau walaupun sembuh, tetapi memakan waktu yang lama sekali. F. Siapa saja yang karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat sekali bila berpuasa, walaupun bila dipaksa akan kuat juga. Untuk nomor D, E, dan F, ini pun dasarnya adalah keumuman lafadz dari ayat 184 surat Al-Baqarah di atas. Semua yang tersebut di atas boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah tanpa harus mengganti puasa di hari yang lain. 8. Yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti dengan puasa di hari yang lain, yaitu khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Berdasar riwayat, An Aisyata qalat, "Kunna nakhidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati." Dari Aisyah bahwa ia berkata, "Adalah kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan supaya mengqadha atau mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat." Hadis riwayat Al-Jamaah dari Al-Mu'adzah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wala tasum fadzalika min nuqsani diniha." Rawahul Bukhari. Bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 239. 1. Pengertian sahur. Sahur ialah makanan yang dimakan pada waktu sahar. Sahar menurut bahasa ialah nama bagi akhir suku malam dan permulaan suku siang. Lawannya ialah asil, akhir suku siang. Menurut Az-Zamakhsyari, dinamai waktu sahar dengan sahar karena ia adalah waktu berlalunya malam dan datangnya siang. Dengan demikian jelaslah bahwa sahar bukanlah satu atau dua jam sebelum terbit fajar, namun yang dimaksud adalah nama waktu pergantian siang dan malam. Jadi apabila kita makan pada jam 24 atau jam 12 malam atau sedikit setelah itu, tidaklah dapat dinamakan bersahur atau mengerjakan makan sahur. Adapun yang dinamakan makan sahur adalah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat di bawah ini. An Anasin an Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala qadra khamsina ayatan. Dari Anas, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku, Anas, bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab, sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. 2. Hikmah sahur. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakatun, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Rawahu Ahmad. Sahur itu suatu berkah, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Rawahu Muslim. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 3. Keraguan tentang waktu sahur. Bila seseorang ragu apakah telah habis waktu ataukah belum, maka ia diperbolehkan makan dan minum hingga nyata-nyata baginya bahwa waktu sahur telah habis dan masuk waktu subuh. Firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Dan makanlah, minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah memperkenankan makan dan minum sehingga nyata benar terbitnya fajar. 4. Adab berbuka. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Sahal bin Adi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra." Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Senantiasalah manusia dalam kebajikan selama mereka segera berbuka. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jal, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran." Rawahu Tirmizi. Berfirman Allah azza wa jalla yang artinya, "Yang paling kusayangi dari hamba-hambaku ialah yang paling segera berbuka." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdibar dari Anas bin Malik katanya, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla shalatal maghribi hatta yuftira walau ala syarbati ma'in." Tidak pernah aku melihat walau sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib lebih dahulu sebelum berbuka walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Tirmizi dari Anas sebagai berikut. An Anas bin Malikin qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutobatun fa ala tamaratin fa in lam takun hasa hasawatin min ma'in." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmizi. Dari Anas bin Malik ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tak ada kurma kering, beliau menyendok beberapa sendok air. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmizi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftiru ala salasi tamaratin aw syai'in lam tusibhun naru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin, fa in lam yajid fal yuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memperoleh kurma, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu bersih dan membersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Sulaiman bin Amr. Kesimpulan, hadis-hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa apabila kita berbuka puasa, maka disunatkan untuk 1. Menyegerakan berbuka. 2. Sebelum sholat maghrib kita berbuka dahulu walaupun dengan seteguk air. 3. Berbuka dengan 3 biji kurma. Bila tidak ada, dengan sesuatu makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api, seperti pisang, kates, nanas, dan lain-lain. Bila tidak ada buah-buahan, maka disunahkan kita untuk berbuka dengan air. 5. Dan dikala berbuka, dituntunkan untuk membaca doa sebagai berikut. Zahabat zoma'u wabatallatil uruku wasabatal ajru insya'allahu. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapatkan insya'allah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 dari Ibnu Umar. Tentang doa berbuka puasa. Ada bermacam-macam doa berbuka puasa, di antaranya sebagai berikut. An Ibn Abbas yang kala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza aftara kala, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna, fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dari Ibn Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan atas rizkimu kami berbuka, maka terimalah ibadah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2, halaman 185, nomor 26, dhaif. Karena dalam sanadnya ada perawi Abdul Malik bin Harun bil Antara. An Ibn Abbasin qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala, laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dari Ibn Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, maka terimalah ibadahku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, juz 12, halaman 113, nomor 12720. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antaroh, ia dhaif. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dengan nama Allah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, hadis nomor 7547. Dalam sanadnya ada perawi bernama Dawud bin Zabrokon dan ia dhaif. Majma'ul Zawaid, juz 3, halaman 279. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Dari Mu'adz radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku berpuasa dan telah memberi rizki kepadaku, maka aku berbuka. Hadis riwayat Ibnu Sunni, halaman 169, nomor 479, sanadnya dhaif karena di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara qala, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2, halaman 306, nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abi Mulaikata yaqulu, Sami'atu Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu Qala ibn Abi Mulaikah Sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr apabila berbuka puasa berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 557 nomor 1753 hadis hasan. An Marwana yakni bin Salimil Muqaffa'i qala ra'aitu Ibnu Umar yaqbidu 'ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'alal kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dari Marwan yakni bin Salim Al-Muqaffa ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu an memegang jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tangannya. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2357 hadis hasan. Keterangan. Dari riwayat-riwayat di atas bisa kita ketahui bahwa yang derajatnya hasan adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abi Mulaikah dan riwayat Abu Dawud dari Marwan bin Salim. Namun pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah di atas, doa tersebut adalah lafadznya Ibnu Amr. Adapun pada riwayat Abu Dawud tersebut, lafadz doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kita ketahui bahwa doa berbuka puasa yang paling kuat riwayatnya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud dari Marwan bin Salim dari Ibnu Umar, yakni zahabat dhoma'u wa tsallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.